Annalahu ahkaman, bahwasanya bagi fa'il itu ahkaman memiliki beberapa hukum. Jadi fa'il itu punya beberapa hukum. Yes, fa'il itu memiliki beberapa hukum. Ahaduha, salah satu diantaranya, alla yata'akhkhara amiruhu anhu, hendaknya amilnya tidak jatuh di belakangnya, di belakang dari fa'ilnya. Maksudnya bi, hendaknya fi'ilnya itu jatuh di depan dari amilnya, dari makmulnya. Bis, hendaknya amilnya itu tidak di belakang anhu dari makmulnya. Apa makmulnya? Fa'il. Fala yajuz fi nahwi qama akhwaka. Di sini mana amilnya? Qama. Aina ma'mulnya? Akhwaka. Akhwaka sebagai fa'il. Qama sebagai fi'il. Ini benar kan? Benar. Ini enggak boleh antakulah kamu katakan akhwaka qama. Enggak boleh. Enggak boleh antum katakan akhwaka qama. Bi'tibar akhwaka fa'il wa qama fi'ilnya enggak boleh. Sebabnya amilnya letaknya di mana? Di belakang. Syaratnya harus di mana? Harus di depan. Jelas? Jelas ini. Kalau mau ditanya tulis. Ini kan. Koma, Zai. Apa yang koma ini? Fi'il kan? Ini apa? Gak boleh Zaidun. Koma Zaidun fa'il. Iki sih, gak boleh. Kalau Zaidun koma ini apa? Amilnya di belakangnya Zaid, gak boleh ya. Gak boleh. Tapi kalau koma Zaid, amilnya tetap di mana? Di depannya Zaid. Itu kena masalah. Baik, Wan. Ditulis sini. Wahada huwa madhabul basriyin. Wahada huwa madhabul basriyin. Khilafan lil kufiyin wal ahfash. Khilafan lil kufiyin wal ahfash. Jadi apa namanya, wajib fi'ilnya ini diletakkan di depannya makmul. Ini qauluman. Qauluban basriyin. Basriyin mewajibkan fi'ilnya itu di depan. Jelas? Fi'ilnya itu di depan. Amal kufiyun wal ahfas boleh. Qoma Zaidun fa'il. Zaidun qoma. Boleh Zaidun fa'il. Boleh enggak, man? Kufiin, wain dan basirin tidak? Tidak boleh. Coba kira-kira alasan basirin apa? Apa ya, Kwan? Alasan basirin adanya iltibas. Kesamaran antara apa? Mubtada dan fa'il. Kalau antuk artikan Zaidun koma, lagi irofi hobo iki, iso mubtada, iso fa'il, iltibas. Kalau seperti ini, liwujudil iltibas, karena adanya kesamaran antara fi'il dan fa'il, maka mewajibkan Zaidun sini gak bisa diatakan fa'il tapi mubtada. karena amilnya terletak di belakang. Andai kata qoma zaid jelas karena amilnya di depan daripada makmulnya, maka qoma fi'il wa zaidun fa'il. Ngerti? Ngerti? Nah, inti ini apa? Inti ini kenapa Basri mengatakan wajib? Basriun mengatakan wajib soalnya adanya iltibas, kesamaran baina fi'il dan baina mubtada. Andai kata kita katakan qol zaidun qoma ini boleh, zaidun itu fa'il, dan juga mesti bedanya antara mutar dan khobar dan antara fi'il dan fa'il. Qol bedanya. Wa qad tadammana, dan sungguh telah terkandung. Zalika pembahasan ini itu al-haddu definisi alladzi dzakarnau, yang telah kami menyebutkan, maksudnya definisi yang telah disebutkan itu telah mencakup pembahasan ini. Mana itu Said? Di kata-kata mana ini? Definisi mana ini kata-kata ini kok bisa mencakup dengan kata-kata ala ta'akhir amilan itu? Mukaddiman alai bil asalah. Kata-kata mukaddiman alai bil asalah, amilnya ini, fiilnya ini harus diletakkan di depan secara asli, asli wal haqiqah. Jadi al hadis ini maksudnya definisi yang beliau sebutkan itu wis mencakup masalah ini. Wis mencakup apa itu kata-katanya? Yaitu muqaddaman alai bil asalah, fi'il itu wis dahulu, mendahului alai atas fa'il, asalah secara asli. Wis lewat masalah ini. Jadi mananya wa qad taqaddama, dan sungguh telah mengandung zalika yang demikian itu apa al-haddu definisi Allah dzakarnahu, yang telah kami menyebutkan, definisi yang kami telah menyebutkan wis mengandung masalah ini. Berarti simin definisi di apa itu? Iya, tidak salah. Wa inna ma yuqala, dan sesungguhnya dikatakan aqwaqa qama. Mana penanya ini? Di mana kata-kata ya? Lihat akhwaka ini. Akhwaka. Nah ini. Kalau gini salah apa benar? Masalah-masalah. Kenapa Salman? Kalau sekarang gini, susunan di ini benar apa salah? Kenapa salah? Karena ini musanna, ini mufrad. Benar kan? Enggak benar. Makanya di sini lihat. Di sini kalian lihat ini. Wa inna ma yuqal, dan yang benar itu dibaca akhwaka qoma, bukan akhwaka yang bentuk baca qoma. Nah, ya kan? Yang benar dibaca akhwaka qoma, tapi meskipun itu ini secara bacaan saja ini menjadi mubtada, ini jadi khobar. Enggak boleh akhwaka qoma mufrad, karena mubtada khobar harus sama beriringan, harus dibaca qoma sebagai musanna. Maka dari sini lihat. Setelah salah wa inna ma yuqal, dan sesungguhnya kata yang benar, kalimat yang benar, kalimat yang benar itu dibaca akhwaka qoma musanna. Fayakunu akhwaka mubtada'an, maka akhwaka, lihat ini, i'rabnya mubtada. Kemudian wama ba'dahu fi'lun wa fa'il. Wama ba'dahu qoma. Ana alif wa fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Alif tasniyah. Qoma fi'il, alifnya itu musanna. Dia sebagai fa'il. Wa jumlah qoma i'rabnya apa? Khobar. Ngerti enggak, ikhwan? Laisa ma'na fi'il dan fa'il dari akhwaka mufa'il wa hadha fa'il wa fa'ila. Wa innama akhwaka mubtada wa qama itu khobar. Jer, apa namanya, fi'il dan fa'il jumlah ini sebagai khobar. Ngerti enggak? Nah, ikhwan. ningkase ing dabasriin fiil itu fiil dari fa'il harus di depan. Ngerti? Fiil dari fa'il harus di depan, enggak boleh di belakang. Ngerti? Ing dako ing dal kufiin boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau ing dal kufiin akhlaqo bagaimana? Benar kok? Benar ing dal kufiin Wan? Benar kan? Benar akhlaqo koma akhlaqo fa'il koma fiil, sama enggak ada masalah. Karena bete bari akhlaqo itu fa'il. Ngerti enggak kawan? Koma fiilnya ada mesti enggak boleh. Enggak boleh karena koma ini di belakang harus di depan. Yang kedua. Enggak ada ini. Habis. Enggak ada. Lah isi ulang wala apa enggak ada? Kemarin kan ada dua. Gak ada ya. Nanti kuatir gak paham saya ini. Cuma kalau saya omong saja ya enak nanti saya. Ada? Lu ada. Qala al-musannifu rahimahullah fitani. Wasani yang kedua. Alla yalhaqa amilahu alamatu tasniyatin wala jam'in. Alla yalhaqa tidak boleh mengikuti amilahu pada amilnya alamatu tasniyatin tanda musanna wala jam'in dan tanda jama. Dan ini dibatai masalahnya. Kalau kita katakan koma Zaidul, ini gak ada skill ya. Koma Zaidul ini mutada, ini fa'il wa'ada fa'il. Jelas. Asalnya koma ini sebagai amil, ini kan amil, gak boleh kemasukan tanda musanna yaitu alif, gak boleh kemasukan waw tanda jama. Contohnya koma Zaidani, gak boleh koma analisi, gak boleh. Gak boleh koma Zaidan, erope koma fiil, alif tanda tasnya lama halal aminal erope wan Zaidani pak, ini gak boleh seperti ini. Lah gak bolehnya ini ingda jumhur al-Nuhat. Al-Nuhat gak boleh. Jumhur al-Nuhat gak membolehkan amilnya ini ada musanna apa ada jama. Jelas, amil daripada fa'il tidak boleh ada amil tasniyah atau amil jama, gak boleh. Ini ingda jumhur al-Nuhat. Sebagiannya membolehkan. Sebagian al-Arab membolehkan. Membolehkan. Lugunya apa ini? Lugunya apa? Akaluni al-Barahis. Lugu akaluni al-Barahis. Ingat ini kan? Ingat dengarkan ini? Lugu akaluni al-Barahis. Sekarang perhatikan. Ini ala lughah akaluni al-barahis. Ini boleh. Koma erotnya fi'il Zaidani fa'il. Tuma erotnya akaluni al-barahis. Koma ini fi'il. Alif apa ini? Alif tasniyah la mahala aminal erot. Koma komu Muhammaduna. Ini indah. Subur gak boleh. Wa inda man inda akaluni al-barawi boleh. Kan benar roh qamu fi'il fi'il wal wawa beratnya alamatul jama, alamatul al-jama. Baik, alamatul jama wal alif alif fariqah, wawa alamatul jama wal alif alif fariqah. la mahalla min al-i'rab wa hamalna Muhammaduna fa fa'il. Ngerti insyaallah? Jelas. Jelas ini insyaallah. Oke, jelas. Jelas Iqbal. Apa di barang itu? Hah? Apa? Udang. Udang memakan itu loh. Istilah nama. Ibu Rami sudah tahu, sudah tarik komus nggak barang itu ternyata udang. Di apa? Barang itu. Aku arti arang cat ini barang itu. Ibrahim tidak mengerti sudah ini udang ya udang. Artinya udang telah memakanku. Nah, wasani yang kedua al-nau la yalhaku amilahu alamatu tasniyatin wala jam'in fala yuqalu qama akhwaka wala qamu ikhwatuka walakumna niswatuka. Wawu tanda apa ini? Tanda tasnia. Komu apa komu ini? Wawu jamak tanda tasnia. Kumna apa kumna? Di sini non niswa. Bal yuqalu fil jami, bahkan dikatakan pada semuanya ini, semuanya ini, semuanya ini dikatakan koma bil ifrod, koma dibaca mufrod kama yukol koma akuka wahadha huwal aksar. Ini adalah lughah yang paling banyak bahwasanya mufrodnya itu senantiasa apa? Senantiasa apa namanya fiilnya itu senantiasa mufrod, wajib mufrod, gak boleh musanna dan gak boleh jamak. Jelas insyaallah. Jelas ini salehan. Wa min al-Arab dan termasuk orang Arab wa min al-Arab dan sebagian orang Arab man yulhiku, ada orang yang yulhik mengikutkan hadihil alamati tanda-tanda ini bil amili dengan amil. Dengan A, amil. Jadi sebagian orang Arab itu ya mengikutkan ini tanda-tanda, tanda rofa, tanda alif musanna, tanda jama, itu diikutkan, dimasukkan ke dalam fiilnya, berupa amilnya. Fi'lan kana, baik fi'il itu, amil itu berbentuk fi'il. Baik amil itu berbentuk fi'il. Baik, kakauli alaih salatu wassalam yata'aqabu nafikum malaikatun billayli wa malaikatun binar. Coba di sini perhatikan Eropnya, yata'aqabu nafikum malaikatun billayli wa malaikatun binar. Rasulullah SAW ini mengikutkan wawu jama'ah pada amilnya. Yata, mana amilnya? Yata'aqabun fikum. Aina amilnya? Yata'aqabun. Di situ ada wawu jama'ah. Ada wawu jama'ah. Mana fa'ilnya? Malaikatun. Baik. Sekarang ala qaul sahih, ala qaul katsir minal ulama, harusnya enggak ada wawu apa artinya yata'aqab. Yata'aqab. Yata'aqab fikum malaikatun. Harusnya yata'aqabu fikum malaikatun. Yata'aqab fikum malaikatun. Di sini apa di sini? Yata'aqab harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Ternyata ternyata di sini ada wawu jama'nya. Di sini baca apa dalil? Boleh memasukkan alamatul tasniyah atau alamatul jama' pada amilnya berupa fi'il tadi. Nah, wala qaul yang mengatakan apa ini? Wala qaul yang mengatakan apa? Tidak boleh. Bagaimana i'rabnya ini? Irobnya apa gowo? Irobnya apa? Irobnya apa Aden? Ya ta'akobuna situ. Wawunya apa? Hah? Alamatul jama'. Terus? Lam halalah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah malaika. Ini ala qaul yang mengatakan ini yulhik hadil alamat. Wa ala qaul yang sahih. Bagaimana mengeluarkan ini? Mengeluarkannya wawunya ini wawu fa'il. Paham? Wawunya wawu malaikatul iraj dan malaikatun sebagai badal dari dhamir hum, bukan sebagai fa'il. Bagi ala qaul yang mengatakan tidak boleh amil itu padanya alif tasniha atau alif atau wawu jama'ah, maka ya ta'aqabuna ini irabnya apa? Irabnya wawu ini wawu fa'il, bukan alamatul jama'. Dia adalah wawu ini apa yang wad itu dhamir, ada dhamir hum di situ sebagai fa'ilnya. Maka malaikatun bukan fa'il sekarang, tapi dia adalah sebagai badal dari hum, atau dia adalah khobar muftaril makhdum. Hum malaikatun, tapi aswab anu badal. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir tadinya hum. Ada bermalaikatun itu adalah khobar, itu adalah badalnya, bukan sebagai apa? Bukan sebagai fa'il. Ya, insyaallah. Jadi itu cara mengeluarkannya. Au isman atau amilnya ini berupa isim. Tadi amilnya berupa fi'il. Boleh dikasih hadil alamat. Dan kadangkala isim. Boleh dikasih hadil alamat. Tadi kan fi'il. Sekarang isim. Kekala alaih salatu wassalam. Au mukhlijiyahum. Berarti ini. Mukhlijiyahum. Kala dalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Dalik yang demikian itu. Yaitu mengatakan. Au mukhlijiyahum. Kala warakah ibnu Nawfal. Ketika Warakah ibnu Nawfal, dia adalah pamannya Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, kemudian ketemu sama Namus, kemudian Khadijah sama Rasulullah bertanya kepada Nawfal, Warakah ibnu Nawfal. Ketika itu Warakah ibnu Nawfal menjelaskan, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan dijadikan seorang nabi, dan kau akan dimusuhi. Faqala Rasul, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Lihat sekarang. Wadidtu an akuna ma'aka id yukhrijuka qaumuka. Karena Warqa ibn Nawfal itu mengetahui dia adalah seorang rasul, maka Warqa mengatakan, wadidtu, aku kepingin an aku nama apa? Aku bersamamu. Aku mengikuti agamamu. Aku mengikuti jejakmu Muhammad. It yukri juga kaumuka ketika kaummu mengeluarkanmu. Karena mereka tidak senang. Lalu Rasul mengatakan, apakah mereka akan mengeluarkanku? Nah. Wal asru, balik ke asalnya. Asalnya mukhrijiya. Ay mukhrijuya. Asalnya mukhrijuya. Jadi akhirnya seperti ini. Ini asalnya kata mukhrijuya. Diki, ya. Ini asalnya muk. Mukhriju. Nah, ya. Ini nonnya dihilangkan ya, Ki. Menjadi ju. Yes. Setelah itu kulibatil wawu ya, wawu ini diganti dengan ya, ini wawu diganti dengan ya menjadi jui. Juya. Juya. Setelah itu lil munasabah, cocoknya wawu dengan doma. Doma dengan wawu. Kasar dengan apa? Dengan ya, maka diganti mukhriji asalnya. Wal aslu mukhriju ya hum, fakulibatil wawu ya'an, wawu diganti dengan ya. Wa udhimatul ya'u bil ya, lalu setelah ya podo ya digandengkan, digandengkan, diidghamkan, maka menjadi itu tadi. Jadi asalnya mukhriji ya, asalnya mukhriju na ya. Nonnya dibuang, maka menjadi mukhriju ya. Kemudian ya wawu diganti dengan ya, maka menjadi mukhrijui ya. Wawunya diganti ya, otomatis dhamma enggak cocok dengan ya. Cocoknya dhamma dengan wawu, maka dhammanya diganti dengan ya lil munasabah, maka menjadi mukhriji ya. Ya dua ditasdid, diidghamkan menjadi mukhriji ya, mukhriji ya. Nah sekarang sini maunya mereka mukhriji ya hum, hum yang berada apa hum? Fa'il apa mukhriju adalah fa, adalah fi'il. Dia adalah seperti mukhtalifun alwanu, enggak mukhtalifuna, bukan. Fi'i isim tetap mufrad, isim tetap mufrad kalau itu sebagai apa? Sebagai fi'ilnya, sebagai amilnya. Karena isim fa'il ya'mal amalan amalan fi'il. Sedangkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dhamir apa? Dhamir hum. Sedangkan dia adalah amil, adalah u-nya. Nah, di jawab ini enggak masuk. Sebenarnya mukhrijiyah itu apa? Irabnya apa? Khobar mutada. Hum sebagai mutada, mujawarnya khobar. Selesai sudah masalahnya. Jadi bukan masalahnya ini adalah dipakai apa? Dipakai fi'il dan fa'il. Wa innama mukhriju yaitu khobar, ada mutananya adalah hum, selesai sudah. Jadi ini adalah apa ya khuanana, kurang pas di sini. Baik, ditulis sudah kali itu ya kan. أن هذا المثال لا يدخل في هذه المسألة وإنما مخرجية خبر وهم مبتدعون انظر الكواكب علامان بسيني أخوان علامان يسوى كديسيني مقام أخوه. Soal kawaknya menjelaskan mukhriji yahum bukan sebagai fi'il dan fa'il. Wa ina mukhriji mutada khubat. Wal akhtara yukol yata'a qafikum malaikatun au mukhriji yahum bitakfifil ya. Kiraannya orang yang banyak dibaca yata'a qaf, gak usah yata'a qawuna au mukhriji ya. Gak usah pakai wawu lagi, mufrad, mukhrijun, mukhrijiyah, mukhrijiyah, gitu ya kan. Baik, ditakfifil ya mukhrijiyah, mukhrijiyah. Jangan mukhrijiyah. Kalau mukhrijiyah wau jamak. Kalau mukhrijiyah adalah mufrad, itu maunya. Tapi ini mukhrijiyah kalau masalah. Soal mukhrijiyah khobar huruf apa? Mubtada, mubtada kalau masalah. Kalau masalah. Ditakfifil ya dengan memperkaya, meringankan ya. Ayo diwaca mukh. Jadi rasa di atas sana. Saya dipahami ya, insyaallah. Capek, Pak. Ngajar itu capek. Makanya minta diperhatikan pelajarannya itu biar gak banyak mengulang. Nah, kalau pelajaran seperti ini yang ngantuk aja, yo cepet lah mana kayaknya. Antum belum jadi, kalau sudah jadi nanti jadi guru itu butuh kesabaran. Nah, kalau ngajar nah murid ngantuk lebih. Padahal antum tahu lah keadaannya seperti ini. Kita ini harusnya butuh istirahat. Terus istirahat lagi. Cuma gak pernah saya rokan. Lah, anda minta mantum itu, ya benar-benar perhatikanlah gitu loh. Nah, baik. Paham ini kira-kira insya Allah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Jadi intinya, apa itu? Intinya, ya ta'aqabu nafikum. Intinya, qaulu jumhurun had amilnya itu apa harus mufrad, amilnya itu harus mufrad, amilnya itu harus mufrad, hatta ma'mulnya itu musanna atau ma'mulnya itu jamak enggak diperhatikan. Yang penting amil itu tetap mufrad, piye ma'mulnya musanna ka jamak ka enggak diperhatikan, enggak jadi masalah lah gitu. Tapi sebagian orang Arab mengikutkan. Kalau fa'ilnya itu jamak, ikut jamak. Kalau fa'ilnya itu musanna, ikut musanna. Lah seperti ini lugatun qalilah dan dia terlugonya akaluni al-barahib dan itu pun bisa dikritik. Syaid-syaid yang mereka datang itu bisa dijawab. Ketika mereka mengatakan itu boleh, kan punya data toh. punya dalil toh. Di antara dalil kan ini ya ta'aqabu nafikum ta'aw mukhriji. Mukhriji ya kan menjadi jawab. Ya ta'aqabu mana? Ini fil fa'il sudah jelas. Abar malaikatun sebagai badar selesai sudah. Ada pun mukhriji ya karena masalah dia telah khobar. Hum adalah mubtada. Mukhriji ya khobar muqaddam. Hum karena mu'akhir selesai sudah. Jadi enggak ada istilahnya syahid yang kuat yang mereka pakai. Tapi intinya ada dari orang Arab itu membuat seperti itu. Dan dalilnya itu adalah diantaranya dua hadis ini. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullah wa salis sama bertiga hukumnya nomor 3 annahu idza kana muannasan lihat kalau fa'ilnya muannas kita ini karena itu isimi kana muannas fa'il annahu idza kana muannasan apabila fa'ilnya itu muannas lahiqa amilahu maka ngikuti pada amilnya ta'ut ta'nisi sakinah ngikuti pada amilnya ta' ta'nis sakinah ngikuti padanya ta'ut ta'nis sakinah ingkana fi'lan madhiyan kalau amilnya tadi berbentuk fi'il madhi jadi ini awil mutaharrika atau amilnya ini ngikuti padanya ta'ut ta'nis ta' tapi bukan ta'nis ta'ut ta'nis tapi mutaharrika berharokat ono ta'ut ta'nis sakina yang sukun ono tautani yang mutaharika. Kapan ini? Ingkana wasfan. Kalau amilnya ini berbentuk sifat. Nah. Fatakul komat hindun. Mana fa'ilnya? Hindun. Di sini apa ini? Dia fa'il. Mana amilnya? Komat. Ternyata amilnya ini berbentuk fi'ilma. Fi'il madhi, ya tahu fi'il madhi tahu? Maka wajib ada padanya apa? Tahu tak? Tak nih, sakinah atau mutaharika? Sakinah, diwasok komat hindun, komat hindun. Yang kedua, wa zaidun qa'imatun ummuhu. Di sini, wa zaidun qa'imatun ummuhu. Di sini, mana di sini? Ummuhu sebagai fa'il. Mana amilnya? Qa'imah. Mana amilnya? Qa'imah. Lah qa'imah ini sifat atau tidak sifat? Dia sifat. Karena isim fa'il termasuk sifat. Maka di sini ada ta'u ta'nis sakinah atau ta'u ta'nis mutaharika. Ta'u ta'nis mutahar, mutaharika. Ta'u ta'nis yang mutahar, mutaharika. Jelas ini insyaAllah? Jelas ini insyaAllah? Jelas. Qamat hindun wa zaidun qa'imatun ummuhu wa zaidun qa'imatun ummuhu wa zaidun qa'imatun ummuhu ini jelas? Jelas ini insyaAllah? Jadi intinya kalau fa'ilnya mu'anas maka amilnya juga harus ngikuti dia mu'anas kalau dia fi'il madhi maka ada tau tanis sakinah. Kalau dia sifat, maka ada apa? Tau ta'nis mutahar, mutahar reka. Summa taratan kemudian kadang-kadang yakunu ilha'u ta'ija'izan. Kadang-kadang mengikut sertakan ta' di sini itu kadang-kadang boleh dan kadang-kadang wajib. Kan kalau mu'anasnya itu, fa'ilnya itu mu'anas, kan diikutkan dengan ta'utanis. Jelas? Lah, pengikutan ta'utanis pada amil di situ, bisa wajib dan bisa boleh-boleh saja. Ngerti? Bisa wajib dan bisa boleh-boleh saja. Hanya ketika fa'ilnya mu'anas, ketika fa'ilnya itu mu'anas, maka pengikutan, ya, fi'il, ya, pada amil itu sendiri, pengikutan pada amil itu sendiri bisa wajib dan bisa sun, bisa wajib dan bisa sunnah. Bisa wajib dan bisa boleh. Fal jaizu. Kapan pengikutan tautan itu menjadi itu boleh? Fi arba'i masaila, dalam empat tempat. Ihdaha, salah satunya, ayakunal mu'annasu isman dohiran majaziyat ta'nis. Seperti ini. Fa'ili mu'annas. Fa'ili mu'annas. Tapi mu'annasi isim dohir yang majaziyat ta'nis. Majaziyat ta'nis. Apa itu? Wa na'ni bihi la farjalahu. Mu'annasi isim dohir dan dia tidak punya farji. Itu namanya apa? Majazi at-ta'nits. Mu'annas tapi majazi. Kenapa dikatakan majazi? Soalnya enggak punya farji. Kambing majazi atau hakiki? Selamat. Kenapa? Punya farji gitu ya. Takul tala'ati syamsu wa tola'at syamsu, boleh saja. Boleh tola'at ono ta'e dan boleh tidak. Asyamsu mu'anas. Dan asyamsu adalah isim dhahir, bukan isim dhamir. Isim dhahir, bukan isim dhamir. Maka seperti ini boleh didatangkan tak pada amilnya dan boleh tidak. Ngerti gak, kawan? Dan asyamsu adalah mu'anas. Apakah asyamsu punya farji? Enggak punya farji, maka dia akan namanya apa? Majazi. Karena mu'annas dua, ada majazi dan ada hakiki. Apa hakiki? Kalau punya farjun. Dan apa itu majazi kalau enggak punya farjun? Tapi wal awwalu arjah, ainul awal ada tautanisnya. Itu arjah. Wal awwalu itu arjah, yaitu ada tautanis itu arjah. Arjah pakai ta. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala qad ja'atkum mau'izatun. Mau'izah musanna, mau'izah mu'annas, dan dia adalah isim zahir. Dia adalah isim zahir, dia mu'annas, dan dia adalah isim zahir. Baik, isim zahir di situ, dan ada tanya enggak? Ja'atkum, ini ada mu'annasnya. Wa fi ayatin ukhra qad ja'akum baina. Guna, baina apa kan? Mu'annas. Apakah ada taknya? Enggak ada taknya di sini. Dari ayat boleh ada taknya dan boleh tidak ada taknya. Boleh ada taknya dan boleh tidak ada taknya. Kenapa ini? Karena mu'illatun itu apa? Mu'annas majazi. Dan tayyinatun mu'annas majazi. Makanya itu boleh ada ta'u ta'nis dan boleh tidak. Apa itu? Apa? Ada yang keliru? Langsung. Atau punya gitu? Dilihat dulu, dilihat Al-Araf. Enggak. Hah? Waradat hadil jumlah fil ayataini ono dua ayat surat Al-A'raf. Dua surat Al-A'raf itu mengada takna dan an'amnya tidak ada. Antum punya apa? Sama ya? Iya, Talik dan Muhyiddin. Antum punya apa? Dibaca apa? Tak semuanya. Nah ini, kalau surat Al-A'raf, dua surat 73 sama 85 itu ada taknya, Tapi kalau pada surat Al-An'am 157 itu enggak ada tanya. Apa? Enggak ada. Ya alhamdulillah. Duh. Alhamdulillah aku mau. Alhamdulillah ta Ibrahim. Alhamdulillah. Paham ini Solehwan? Sudah paham ini? Wasani ya, sekarang yang kedua. Sekarang pada tempat yang boleh, tapi boleh didatangkan tak dan boleh tidak, yang nomor dua. Ayakunal mu'annasu isman dohiron hakikiyat taknis. Mu'annasiku isim dohir, tapi lihat hakikiyat taknis. Mu'annasi hakiki. Apa kan hakiki? Mu'annas yang apa? Yang apa ini? Yang ada farjinya. Mu'anad yang ada farjinya. Wawa mufasilun, tapi syarati. Wawa mufasilun minal amil bighairi illa. Tapi ada pemisah. Pemisah dari amil selain illa. Ono pemisahi, tapi pemisah ini selain ilah. Kalau dengan ilah lain lagi hukumnya. Amilnya dengan makmulnya itu ada pemisahnya. Ya, itu ada pemisahnya. Wa dzalika kaqaulika hadaratil qadhiya imra'atun. Lihat, imra'atun apa ini? Mu'anad hakiki. Mu'anad hakiki. Yang pertama ini. Yang kedua apa? Ah, di sini ada pemisah baina apa? Baina amil dengan makmul. Berupa apa itu al-qadhiya? Al-qadhiya pemisah. Maka di sini boleh dibaca hadara al-qadhiya imra'atun. Hadara itu tidak pakai tautanis, enggak apa-apa. Karena ada pemisah, meskipun imra'atun taba adalah mu'anas majaz, mu'anas hakiki. Meskipun imra'atun itu adalah mu'anas hakiki. Ngerti? Mu'anas hakiki. Faham insya Allah? Ini boleh. Boleh pakai apa? Mu'anas hakiki. Boleh pakai tak. Dan boleh tidak pakai. Pakai tak. Wal awal ahsah. Ayat al-awal. Mana sama awal Sam? Hah? Yang keras Sam. Gak dengar Sam. Kalau dia im. Pakai tak utak. Taknis. Pakai tak utak. Taknis. Pakai tak utak. Taknis. Hadaratil qadhiyah. Imra'atun hadaratil qadhiya imra'atun lebih arja lebih afsa. Wa salisa yang nomor tiga. Ayakunal amilu ni'ma au bisa. Amilnya berbentuk ni'ma atau bisa. Nahu. Ni'matil mar'atu hindun. Itu amilnya berupa. Amilnya fi'il ni'ma atau bisa. Maka di sini al mar'atu boleh dibaca ni'mat. Dan yang kedua, nikmal mar'atu hindun. Nikmah al mar'atu hindun. Di situ dibaca nih nikmah. Boleh dibaca nikmah dan boleh dibaca nikmat. Boleh dibaca nikmah dan boleh dibaca nikmat. Ini ketika amilnya nikmah atau bisa. Sedangkan nikmah sama al-mar'ah enggak ada fasil, enggak ada pemisah. Tapi kok boleh dibaca mudzakkar dan muannats? Soalnya amilnya itu nikmah wa bisa. Ar-rabi'ah yang keempat. Ayakun al-fa'ilu jam'an. Fa'ili berbentuk jama'. Fa'ilnya berbentuk jama'. Nahwu ja'a az-zuyudu. Wa ja'at az-zuyudu. Wa ja'at al-hunudu. Wa ja'a al-hunudu. Zuyud jama' taksir. Hunud jama taksir. Padahal hunud adalah hindun. Az-zujud ay min az-zaid. Posisinya dia adalah jama. Tapi amilnya ja'a boleh pakai ja'a mudzakkar dan ja'at pakai muannas. Faman annasa fa'ala ma'na jama'ah. Bagi yang mamu'anaskan, berarti dibaca za'at mu'anas, fa'ala ma'na jama'ah. Zuyud di mana jama'ah. Jama'ah kan apa? Ada tautanis. Wa man zakara fa'ala ma'na jama'ah. Dan bagi yang mamu'zakarkan, karena memiliki arti jama'ah. Ja'ah jam'u zuyud. Ja'at jama'atu zuyud. Ja'at al-hunud. Ay ja'at jama'atu pakai ta. Ja'al hunud. Pakai ja'a jam'ul hunud. Ini artinya annasa wa zakkara. Yang memu'anaskan itu dibaca karena ditafsirkan jama'atu zuyud. Kalau yang mudzakarkan ditafsirkan dengan jam'u. Wa yustasna min dhalika jam'a takhsis. Dikhususkan, diperkecualikan ini jama'a takhsis, dua jama'. Ini dibaca jama'a naibul fa'ili yustasna. Ai dua jama'. Dan dia dikatakan jam'u takhsis ai jam'u dzakar salim dan jam'u anatha salim. Fa innahu yuhkam lahuma bi hukmi mufradaihima. Kalau untuk jamak mudzakkar salim dan mu'anas salim, dihukumi mufradnya. Kalau mufradnya mu'anas, ya pakai mu'anas. Kalau enggak, ya enggak. Fatakul ja'at al-hindatu. Meskipun dia jamak, tapi dia jamak mu'anas salim, maka mufradnya hindun mudzakkar mu'anas, maka pakai ja'at. Bitta la ghair. Dengan tak, enggak mungkin yang lainnya. Kama taf'al fi ja'at hindun. Sebagaimana ente katakan pada ja'at hindun. Jadi dilihat mufradnya. Wa qama zaiduna. Qama zaiduna. Bitar kita dengan meninggalkan ta' la ghair. Kama taf'al fi qama zaid. Jadi ketika jamak mudzakkar salim. Itu dilihat mufradnya. Dan ketika jamak mu'anas salim. Itu juga dilihat mufrad. Mufradnya. Itulah makna apa? Makna di sini. Makna di sini. Kenapa? Kan kalau di mu'anas, kalau di mu'anas kan ja'at. Ja'at apa? Az-zuyud. Ja'at itu zuyud kan artinya jama'. Tapi ditafsirkan jama'ah. Zuyud kan jama' taksir. Ya. Zaidun zuyudun, ditakdirkan jamak taksir. Lah, ketika ditakdirkan jamak taksir itu, itu nanti ja'at sebagaimana jama'atu, pakai tak, ini kan mudzakkar. Yes. Jamak itu ya kumpulan. Zaid kan jamak, telah datang beberapa zaid. Beberapa ini diartikan ja'at jama'atu zuyud, telah datang sekumpulan zaid. Kalau yang dimudzakkarkan ja'at zuyudu ja'at jam'uz zuyud, kumpulan zaid. Jadi tinggal siapa yang takdirkan saja. Kalau dibaca ja'at berarti ditakdirkan jama'atu. Kalau yang dibaca mudzakkar berarti ditakdirkan jam'u. Ngerti? Jam'u. Paham? Belum paham? Tidak paham? Tidak paham? Az-zuyud itu apa? Jamak taksir. Jelas? Belum taksir. Zuyud kan berarti kan artinya kan jamak. Ya, jamak. Bisa mudzakkar fi'ilnya dan bisa muannats. Bagi yang dibaca mudzakkar apa artinya? Iya, berarti kalau dibaca mu'anat, berarti ditakdirkan mu'anat, yaitu jamak jamak. Koyok-koyok, oh, sebagaimana seakan-akan ja'at zuyudu itu adalah ja'at jamak atau zuyud. Jelas takdirnya. Gak mengharuskan jamak, bisa atau ganti yang lain, gak apa-apa, sebetulnya cuma mu'anat. Tapi artinya ja'at zuyudu dan ja'a zuyudu itu artinya sama. Kalau yang memudzakkarkan berarti apa? Sama saja dengan takdirnya. Hatta ja'al hunud juga ja'at jama'atul hunud dan ja'a al hunud ay ja'a jam'ul hunud. Ja'a jam'ul hunud. Difahami insyaallah, kan? Difahami ini? Baik. Sudah paham ini? Paham soalnya ini? Nah, insyaAllah, Ikhwan, ini satu hal yang amat penting. Ikhwan, ketika belajar, itu perhatikan di sini. Yuk, semua saja ini, kalau belajar dan dilu, terus saya ikut biji. Ikut tanda, tanda gak temenan belajarnya. Tak bahasa juga di Ibnu Jumu'ah, termasuk belajar itu bukan begini terus. Itu tanda orang itu malas. Nah, kalau malas seperti ini, mendingan gak masuk aja. Yang kedua, dalam khutbah Jum'ah, ana bahas dalam khutbah. Ketika khutbah itu bukan kok begini, itu enggak nuna. Nunanya melihat anunya, melihat apa? Melihat apa? Melihat imamnya. Melihat khutbahnya. Itu adalah wujud, kata Imam Nawawi Ibnu Qudamah yang lainnya, itu adalah wujud orang itu memperhatikan. Nah, kita ini belajar ke ini terus. Coba sekarang soal, ketika guru antum mengajarkan begini saja, apakah enak dipandang? Enak. Antum belum jadi ustaz. Cuma kalau antum jadi ustaz, terus guru murid antum itu gimana? Itu kan tanda murid itu enggak temenan belajarnya. Jadi kayaknya malas belajarnya. Lah, seperti ini juga perlu diperhatikan namanya adab dalam belajar ilmu. Gitu. Kalau mau libur lebih enak libur belajar daripada kalau enggak temenan. Atau enggak masuk aja. Kalau belajar temenan. Biar nanti yang lain enggak terpengaruh. Kalau ada kata enggak anu, lebih baik itu saja. Gitu deh, kan? Biar belajar itu ada kesungguhannya. Soalnya kita ini semuanya agama ini, belajar ilmu ini agama. Butuh adab dan butuh tata cara belajar. Sebagaimana ya para ulama dulu berhasil dalam belajar seperti itu. Jadi belajar hanya mendilukkan kepalanya terus saja. Lah ini seperti belajar seperti ini. Nah itu. Nah kalau ada kata murid-murid sama ustadznya, murid-murid apanya saya ini? Kalau murid sama pelajarannya, pelajar diuring-uringi apanya? Pelajaran diuring-uringi. Kalau pelajarnya dimarahi, faedahnya apa pelajar dimarahi? Kalau gurunya dimarahi, itu salahnya apa kalau dimarahi? Gitu loh. Nah, Mevan, jadi tolong diperhatikan seperti itu. Saya sama disini. Subhanakallah, Muhammadik. Sadu ala ila antas, saru kawatu ilaika.